الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi dhaw'il kitabi was sunnah, dan kita memasuki bab yang ke-14 dari pembahasan kitab Al-Mu'amalat. Berkata al-musannif rahimahullah ta'ala, al-babur rabi' ashar, bab yang ke-14, al-wadi'atu wal-itlafat, al-wadi'ah dan al-itlafat. Maka di sini penulis rahimahullah ta'ala akan menjelaskan dua hukum. Hukum yang pertama tentang al-wadi'ah, yang kedua tentang al-itlafat, dan masing-masing tentang kedua pembahasan ini memiliki kaitan yang sangat erat antara satu dengan yang lainnya, yang nanti insyaallah ta'ala akan kita jelaskan masing-masing dari pengertian al-wadi'ah, demikian pula al-itlafat. Wa fihi masail, dan di dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, ta'rifuha wa adillatu masyru'iyyatiha, definisi al-wadi'ah. Jadi permasalahan yang pertama ini yang akan dibahas terlebih dahulu adalah al-wadi'ah, apa definisinya dan dalil-dalil tentang disyariatkannya al-wadi'ah. Beliau berkata rahimahullah, ta'rifuha, definisinya adalah al-wadi'atu hiya 'ainun yadh'uha malikuha أو نائبه عند من يحفظها بلا عوض. Sebelum kita memasuki penjelasan definisi al-wadi'ah secara istilah yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala, kita menjelaskan secara bahasa terlebih dahulu al-wadi'ah. Al-wadi'ah adalah bentuk wazan saraf fa'ilah dari wada'a asyai, wada'a. Wada'a artinya taraka, meninggalkannya. Wada'a bimakna taraka, da' dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuk, da' yani utruk, tinggalkan apa yang meragukan kamu. Nah, di sini al-wadi'ah fa'ilah dengan makna maf'ulah, sehingga al-wadi'ah di sini maknanya al-muda'ah. Al-muda'ah ya al-matrukah, yang ditinggalkan. Yang ditinggalkan. atau dalam bahasa kita yang dititipkan. Jadi al-wadi'ah itu adalah barang titipan yang dititipkan dari si A, misalnya dia menitipkan barangnya kepada B, maka itu disebut al-wadi'ah. Beliau berkata, al-wadi'atu hiya ainun. Wadi'ah itu adalah satu barang, ainun, satu barang, yadu'uha malikuha au na'ibuhu, yang diletakkan oleh pemiliknya atau wakilnya. Inda man yahfabuha, kepada orang yang menjaganya, memeliharanya. Bila iwadin, dengan tanpa imbalan, dengan tanpa imbalan. Misalnya seseorang ingin berangkat jauh, melakukan perjalanan safar, maka dia menitipkan barangnya kepada tetangganya misalnya, yang dia percaya kepada tetangga tersebut, tetangga ini amanah, maka dia pun menitipkan, saya titipkan barang saya ini, saya akan melakukan perjalanan safar selama 10 hari, insyaallah ta'ala saya akan mengambil setelah saya kembali, saya titipkan. Saya mengatakan, iya, tidak apa-apa, nanti saya yang menyimpannya. Maka ini disebut al-wadi'ah, barang titipan, barang titipan. Dari sini menjelaskan kepada kita bahwa al-wadi'ah ini adalah merupakan salah satu bentuk mu'amalah yang dibangun di atas prinsip ta'awun, ya, tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong di atas perbuatan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila seorang mampu untuk menolong saudaranya, maka sungguh dia telah berbuat kebaikan. Ketika seorang dari saudaranya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala membutuhkan bantuan, dia khawatir apabila barang itu dia membawanya sana kemari dalam perjalanan, menyebabkan mungkin terlantarnya barang tersebut, hilangnya barang itu, atau dikhawatirkan adanya perampok di jalan, sehingga dia menitipkan. Dan apabila seseorang bersedia untuk menerimanya dan dia amanah, maka sungguh dia telah berbuat kebaikan kepada saudaranya. Adillatu masyru'iyyatiha, yang kedua, dalil-dalil tentang disyariatkannya al-wadi'ah ini. Al-aslu fiha qawluhu ta'ala, asalnya dalam perkara ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, فَلْيُؤَدِّ الَّذِي تُمِنَا أَمَانَتَهُ, maka hendaknya seorang yang diberi amanah menunaikan amanahnya. Ketika dia diberi amanah, dan ini termasuk diantara al-khuluqul karim, sifat seorang laki yang saleh adalah menunaikan amanah sebagaimana yang diamanahkan kepadanya. Ini diantara sifat al-mu'minin. Dan al-wadi'ah itu sangat erat kaitannya dengan permasalahan amanah. Barang titipan kaitannya dengan amanah. Ketika si A menitipkan barangnya kepada B, yang itu statusnya wadi'ah, maka si B ini hendaknya menunaikan amanah yang diberikan kepadanya, menjaganya, memeliharanya, berusaha untuk menjaga sebagaimana dia menjaga barangnya sendiri. Ini yang dimaksud amanah. Oleh karena itu permasalahan al-wadi'ah itu sangat erat kaitannya dengan amanah. Ketika dia diberikan wadi'ah, maka dia harus amanah dalam menjaganya. Apabila dia tidak amanah dan tidak menunaikan amanah yang diberikan kepadanya, maka dia terjatuh ke dalam salah satu sifat yang sangat buruk dari sifat orang-orang munafik, yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi thalatha, idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda orang munafik itu tiga: ketika dia berbicara maka dia berdusta, ketika dia berjanji maka dia mengingkari janjinya, dan ketika dia diberi amanah. Apa ini? Dan ketika dia diberi amanah maka dia berkhianat. Maka dia berkhianat. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah itu kepada pemiliknya. Menjaga amanah bagian dari al-akhlaq yang mulia, yang sepantasnya seorang mukmin berhias dengannya. Ini dari beberapa firman Allah Azza wa Jal. Adapun dari hadis, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, addil amanata liman i'tamanak wa la takhun man khanak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunaikanlah amanah kepada yang memberi amanah kepadamu, yang percaya kepadamu. Wala takhun man khanak, jangan kamu berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Yani keburukan, orang berbuat keburukan kepadamu, jangan kau balas dengan keburukan. Dia berbuat khianat kepadamu, jangan pulang kau balas dengan khianat. Tetap jaga amanah. Amanah dalam setiap keadaan. Amanah dalam setiap kondisi. Kepada siapapun. Maka apabila engkau diberi amanah, maka hendaknya engkau menunaikan amanah yang diberikan kepadamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, disahihkan Al-Albani rahimahullah, dan hadis ini dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, dan juga datang dari riwayat yang lainnya. Ini dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dari ijma' ulama, bahwa para ulama telah bersepakat tentang disyariatkannya al-wadi'ah. Disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Al-Mughni, beliau mengatakan, wa amma al-ijma' fa ajma'a ulama'u kulli 'asrin 'ala jawaz al-ida'i wal istida'. Adapun ijma', maka telah sepakat para ulama di setiap masa tentang diperbolehkannya menitipkan, ya, dan memberi titipan dan menitipkan. Nah, menerima titipan dan memberi titipan barang. Wal ibratu taqdhabiha, dan juga secara ibrah mengharuskan adanya muamalah yang demikian. Karena manusia saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, ta'awun. Kata beliau, fa inna bin nasi ilaihi hajah. Manusia sangat membutuhkan muamalah yang seperti ini. Ya, memberi titipan lalu kemudian seorang menjaga titipan tersebut. Fa innahu yata'adzaru 'ala jami'ihim hifdhu amwalihim bi anfusihim wa yahtajuna ila man yahfadhu lahum. Di mana seseorang tidak memungkinkan untuk menjaga seluruh hartanya, sehingga mereka membutuhkan seseorang yang bisa menjaga dan memelihara harta tersebut. Kata beliau, walianna darurah wal hajata da'iyatun lil ida'. Disebabkan karena perkara darurat dan hajat kebutuhan manusia mendorong seseorang untuk menerima titipan tersebut. Ya, ketika ada seorang yang ingin meminta bantuan kepadanya untuk diberi titipan berupa barang. Faman wajada fi nafsihi al-qudrah ala hifdz al-amanah fa innahu yustahabbu lahu an yaqbala al-wadi'ah. Maka siapa yang mampu memiliki kemampuan pada dirinya untuk menjaga amanah, maka dianjurkan baginya untuk menerima amanah tersebut, yakni wadi'ah, titipan tersebut. Kalau dia merasa dirinya mampu, jangan dia memaksakan diri. Ya, kalau misalnya dia merasa berat, maka tidak mengapa dia menolaknya. Tidak mengapa dia menolaknya. Oleh karena itu, yang menitipkan barangnya, hukumnya mubah bagi dia. Ketika dia menitipkan barang kepada seseorang, yang menerima titipan, hukumnya mustahab. Yang menerima titipan, hukumnya mustahab, dianjurkan baginya untuk menerima titipan tersebut dengan syarat dia merasa mampu untuk melakukannya. Kalau dia tidak mampu, maka tidak mengapa dia menolaknya. Misalnya dia dititipkan barang berharga, surat-surat berharga atau emas sekian puluh kilogram misalnya, sementara dia melihat rumahnya dia merasa tidak aman, ya, tidak ada tempat untuk menyimpan yang aman, dikhawatirkan ada pencuri masuk, dikhawatirkan ada hal-hal yang menyebabkan hilangnya barang, maka tidak mengapa dia menolak apabila dia mengkhawatirkan demikian. Ya, namun kalau dia merasa dia mampu untuk memberi bantuan pertolongan kepada saudaranya, tidak mengapa dia membuka diri untuk memberi bantuan, dan itu termasuk di antara kebaikan seorang muslim kepada saudaranya yang lain. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi auni al-'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhihi. Seorang hamba senantiasa dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut senantiasa memberi pertolongan kepada saudaranya. Al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai jenis amalan yang dilakukan hamba tersebut. Ketika hamba ini senantiasa menolong saudaranya, dia mampu untuk memberikan bantuan, pertolongan kepada saudaranya dalam bentuk apapun secara mutlak, maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan pertolongan kepadanya. Ini adalah janji dari Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apabila ini kita amalkan, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, seorang berusaha untuk memberi bantuan kepada saudaranya ketika saudaranya tersebut membutuhkan dan dia membuka diri, ada seorang membutuhkan, kita berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, subhanallah, akan tercipta suasana masyarakat, lingkungan yang saling mencintai antara satu dengan yang lainnya, saling tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakini bahwa ketika kita memberi bantuan kepada saudara kita dari kesulitan yang dihadapi, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberi bantuan kepadanya. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah alaihi salatu wasallam bukanlah seorang yang pantas untuk didustakan ucapannya. Beliau bersabda dengan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Amma idza alima min nafsihi adam al-qudrah. Adapun jika dia mengetahui pada dirinya tidak punya kemampuan ala hifdzil wadi'ah untuk menjaga barang titipan tersebut, fa innahu la yajuzu lahu qabuluha. Maka tidak diperbolehkan baginya untuk menerimanya. Jadi jangan asal terima. Kalau memang dia merasa tidak punya kemampuan, khawatir justru nanti barang orang yang menjadi hilang, terlantar, ya, sementara dia tidak mampu menjaganya, maka jangan seorang memaksakan diri untuk menerima barang titipan apabila dia tidak mampu menjaga titipan tersebut. Baik, ini ma'asyara ikhwah rahimakumullah. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.